Bekerja tanpa karya, apa bisa? Sebuah pertanyaan yang menggelitik. Tapi ternyata itu muncul tiap hari di tempat di mana Anda bekerja untuk upah. Ya, banyak orang bekerja karena dia datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Banyak orang bekerja karena dia hadir di kantor, duduk di belakang meja, melakukan tugas-tugasnya. Apa tugasnya? Itu yang tak jelas. Tapi yang pasti, selesai sudah jam kerja, ia pulang untuk menuju hari esoknya. Seminggu berakhir, sebulan ditutup, gaji diterima, karya tak jelas, apa hasilnya? Ya, banyak orang bekerja tanpa berkarya. Ia bekerja seperti sebuah mesin saja. Ia menghina dirinya tanpa karya yang nyata. Bahkan mesin pun menghasilkan karya yang tercatat dan tak bisa dibantah. Apalagi komputer yang dengan jelinya, dengan gesitnya, dan dengan cepatnya mengukir karya demi karya yang sangat luar biasa, memberikan keuntungan bagi orang di sekitarnya. Masa iya mesin bisa bernilai sangat luar biasa, tapi Anda dan saya sebagai manusia hanya bekerja bagaikan mesin, tapi tak berkarya, kalah dengan mesin. Jangan mau kalau Anda disebut manusia yang tak berkarya. Karena itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Karena itu jangan biarkan diri Anda terhina. Berkaryalah dalam bekerja supaya Anda dihargai. Berkaryalah yang nyata supaya Anda betul-betul puas dengan hidup ini. Berkaryalah dan orang tahu Anda penghasilnya, maka penghargaan akan datang dengan sendirinya. Bekerja tanpa karya sungguh menyedihkan. Bekerja dengan karya sungguh menggembirakan. Tak sulit bukan memilihnya, kecuali memang Anda sudah tak lagi memiliki semangat hidup. Anda sudah tenggelam dalam kebiasaan yang salah, bekerja tanpa berkarya. Semoga itu bukan Anda, tapi kalau iya, berubahlah. Atau Anda akan mengakhiri hidup ini dengan tidak terhormat. Selamat bekerja, harus dengan karya. Bersama saya, Bigman Sirait.